Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله setelah berapa bulan saya cuti dari kuliah kat Sungai Petani ni. Harap orang Sungai Petani tak marah saya lah, namun tak datang. Kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Usul Salasah atau Salasatul Usul wa Adillatuha pada muka surat 16. Kita masih lagi dalam masalah ibadah. Apakah ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kita untuk kita mengkhususkan ibadah itu hanya pada dia je? Maksudnya kalau ibadah-ibadah yang disebutkan ini kita memalingkannya kepada selain Allah, maka dia syirik. Jadi apakah ibadah-ibadah yang paling utama sekali yang biasanya orang terpesong padanya dalam bab ni? Inilah dia 17 jenis ibadah yang Syekh sebutkan. Jadi poin yang seterusnya, dari ibadah yang seterusnya ialah ibadah yang ketujuh yang dipanggil Al-Inabah. Al-Inabah, dalil al-inabah. Kata penulis, kembali kepada Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Ayat ni kata kembali, maksud inabah kembali pada Allah. Apa beza inabah dengan taubat? Sebab taubat pun maksudnya ialah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inabah dia lebih luas daripada taubat. Inabah dia taubat dan dia menuju kepada Allah dengan melakukan segala ketaatan. Kalau taubat, dia menyesal atas perbuatan dia. Dia tak nak ulang perbuatan dia. Dan dia berazam tak nak buat lagi. Taubat apa dia? Dia mohon ampun daripada kesalahannya. Dia tinggalkan, dia ikhlak. Dan kemudian dia berazam tidak mahu buat lagi. Itu taubat. Tambah inabah pula, dia bukan sekadar ada itu je. Dia terus berterusan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu inabah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maksudnya dia kembali untuk melakukan ketaatan. Sebab itulah kenapa Syekh dalam kitab ni dia tak sebut taubat. Dia sebut inabah. Kenapa? Sebab taubat dengan inabah, inabah lagi luas. Dalam inabah dah ada taubat dalam tu. Naam. Faham? Jadi inabah ni ibadah tak? Inabah ni ibadah. Kenapa inabah ni ibadah? Sekali lagi kaedah yang kita bincang, apa dia? Apa itu ibadah? Setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Sebab Allah Ta'ala suka kita ni inabah padanya. Macam mana kita tahu Allah Ta'ala suka kita inabah pada dia? Allah Ta'ala perintahkan. Dia ada beberapa petunjuk yang menunjukkan benda itu ibadah. Kalau pertama kita kata Allah Ta'ala suka benda tersebut. Kalau Allah Ta'ala suka, macam mana nak tahu Allah Ta'ala suka benda tu? Pertama, Allah Ta'ala perintahkan. Kalau Allah Ta'ala suka benda tersebut, Allah Ta'ala perintahkan. Contohnya kita suka anak kita belajar. Adik ni tahfiz. Tahfiz. Nampak tak? Ayah suruh pergi tahfiz kan? Sebab apa ayah suruh pergi tahfiz? Sebab ayah suka adik ni hafal Quran. Jadi sebabkan dia suka anaknya, abang kita ni suka anak dia hafal Quran, abang ni perintahkan anaknya hafal Quran. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka kita inabah pada dia, dia perintahkan kita inabah. Jadi itu maksudnya ibadah. Itu satu. Yang kedua, macam nak tahu Allah Ta'ala suka? Allah Ta'ala puji orang yang melakukannya. Contohnya Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang mukmin. Siapa orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang dalam solatnya mereka khusyuk. Jadi kat situ ada petunjuk tak bahawa khusyuk tu ibadah? Ya. Macam mana tahu khusyuk tu ibadah? Sebab Allah Ta'ala puji orang yang khusyuk dalam ayat tersebut. Jadi nak kenal benda tu ibadah, nombor dua apa dia? Allah Ta'ala puji. Yang ketiga, Allah Ta'ala menjanjikan. Itu termasuk puji jugalah. Tak boleh juga kita detailkan. Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran pahala bagi sifulan dan sifulan. Siapa yang buat sekian-sekian, maka dapat pahala. Kan? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa ucap la ilallah masuk syurga. Naam. Ittaqun nar wala bisyiqin tamarah. Selamatkan diri kamu walaupun dengan sebelah biji kurma. Jadi sedekah sebelah biji kurma pun ibadah. Sebab Allah Ta'ala janjikan ganjaran pahala bagi dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, macam tahu benda itu ibadah? Allah Ta'ala sebut dia suka, dia cintai. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala suka orang yang menyucikan dirinya. Jadi dari situ kita dapat tahu bahawa taubat itu ibadah. Macam tahu? Sebab Allah Ta'ala kata sesungguhnya dia mencintai orang yang bertaubat, dan dia mencintai orang yang menyucikan diri. Dalil bahawa kalau kita bersuci, lepas buang air besar, kita basuh bersih-bersih dengan niat beribadah kepada Allah, dapat pahala tak? Dapat pahala. Itu keindahan Islam. Masuk kencing pun dapat pahala, masuk mihrab pun dapat pahala. Bahasa kasar ni. Naam. Yang kelima, ha? Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala larang lawan dia, maka dia tinggi ibadah. Allah Ta'ala melarang atau mencela lawannya, maka itu adalah ibadah. Contohnya, Allah Ta'ala mencela syirik, maka meninggalkan syirik itu ibadah. Allah Ta'ala mencela perempuan yang meniru orang lelaki dan sebaliknya, maka perbuatan meninggalkan meniru orang lelaki itu bagi perempuan, dan perempuan lelaki tiru orang perempuan, itu ibadah. Jadi yang kelima, jadi inilah dia lima-lima ni ibadah. Okey, sekali lagi kita tanya, patah balik soalan. Inabah tu ibadah tak? Ha, bila kita bagi kaedah tadi, kita tanya balik soalan ni. Inabah itu ibadah tak? Sebab apa nak ibadah, ibadah? Allah Ta'ala perintahkan. Kat mana Allah Ta'ala perintahkan? Dalam Al-Quran. Di mana? Dalam surah Az-Zumar ni. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wa anibu. Itu perintah. Semua tahu fi'il amar. Tanya bahasa Arab tu, fi'il amar. Anibu, itu fi'il amar. Wa anibu, dan semua kembalilah kamu kepada Allah. Wa aslimulah, dan tunduklah padanya. Wa aslimulah. Lepas tu kata Syekh Salih Al-Thaymin, dia kata al-inabah ar-ruju' ila Allah Ta'ala bil-qiyam bi-ta'atihi wa ijtinabu ma'asiyatihi. Jadi inabah itu ialah kembali pada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Sebab itulah, nampak tak ayat ni? Daripada anibu, dia aslimu. Dia aslimu. Apa maksud aslimu? Berserah diri kepada dia dengan mentaati perintah-perintahnya. Nampak tak? Wa aslimulah. Dengan mentaati perintah-perintah. Wa aslimu maksudnya menyerah diri. Aslim. Dan menyerah diri kepada Allah Ta'ala ni ada dua jenis bentuk menyerah diri. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala ni ada dua bentuk menyerah diri. Satu, menyerah diri kepada hukum Allah yang kauni. Menyerah diri yang pertama ialah menyerah diri kepada hukum Allah yang kauni. Apa hukum Allah Ta'ala kau ni? Seperti apa? Seperti apa yang berlaku pada alam ni. Banjir, penyakit, coronavirus, apa semua ni. Kita serah diri. Serah diri maksudnya bukan kita letak ni kita pada coronavirus tu, bukan. Maksudnya kita kata ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serah diri bahawa kita ni orang Malaysia, bindik-bindik ya, 5 kaki lebih ya. Kenapa Allah tak jadikan kita ni orang Melayu ni 6 kaki, 7 kaki macam orang Rusia tu? Ini 5 kaki lebih ya. 5 kaki 7, 5 kaki 8 paling tinggi pun. 6 kaki tu jarang-jarang lah orang Melayu. Wa aslimulah. Allah tak takdirkan ke atas kita duduk dekat Kedah ni contohnya. Takdirkan kita punya gaji banyak tu. Takdirkan kita punya. Jadi wa aslimu, kita redha. Tapi yang lebih dikehendaki, berserah diri yang kedua. Berserah diri pada syar'i. Berserah diri secara syar'i, iaitu istislam li hukmihi syar'i. Menyerah diri pada Allah pada hukum syarak. Menyerah diri pada Allah dalam masalah hukum syarak. Menyerah diri kepada Allah dalam masalah hukum syarak. Maksudnya kalau Allah Ta'ala suruh solat subuh, kita menyerah diri. Sebab itulah doa bila kita nak tidur, apa dia? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Walja'tu zahri ilaik, dan aku menyandarkan belakangku padamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dan keadaan takut dan berharap padamu ya Allah. La malja' wa la manja' minka illa ilaik, tak ada tempat selamat dan tak ada tempat nak aku kembali melainkan kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzal, aku beriman kepada kitab yang kau telah turunkan. Wa nabiyika alladhi arsal, dan nabi yang kau telah utuskan. Nabi kata, siapa yang baca doa ni sebelum tidur, apa dia? Kalau dia mati dalam tidur tu, mata alal fitrah, mati dalam keadaan fitrah. Maksudnya mati dalam keadaan bersih, tak ada dosa. Hafal doa tu tuan-tuan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, Allah aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Itu poin ni, aslamtu. Okay. Faman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata, faman aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan dirinya, wajahnya hanya pada Allah, wa huwa muhsin, falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nampak tak? Jadi aslama itu, menyerah diri itu ialah ciri-ciri orang yang inabah. Macam kita tengok setengah orang, kalau dia taubat, dia taubat je. Lepas tu dia kembali balik. Dia tak, mungkin dia tak menyanyi. Katakan dia dulu penyanyi. Dia taubat, dia tak menyanyi. Tapi dia masih lagi tak kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Maka dia belum lagi inabah. Lepas tu kita tengok ciri orang yang inabah betul-betul, apa dia buat lepas tu? Dia taubat. Lepas dia taubat, dia tahu dia jahil. Dia pun boleh belajar mengaji. Dia boleh menuntut ilmu. Dia baiki diri dia. Dulu dia mungkin dia model dulu. Nah, dia taubat, dia tinggalkan model dia. Dia jadi belajar Quran. Dia channelkan dia punya skill itu pada tempat yang ketaatan. Itu barulah namanya inabah. Kalau dia sekadar dulu dia tak pakai tudung, dia taubat pakai tudung, lepas tu dia sama juga menyanyi. Beza dia dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung saya menyanyi. Maka itu bukan inabah. Itu bukan inabah. Lepas tu kita zaman sekarang ni ada orang yang sebahagian macam tu. Dah taubat nangis-nangis, dah keluar dalam wawancara. Allah dah taubat dah daripada aku. Sekarang ni pakai tudung, tapi sama juga. Bezanya dulu dia buat dalam keadaan pakai, tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Allahul musta'an. Dan kalau kita baca surah Az-Zumar ni, dia ada sambungan ayat tu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Apa sambungan ayat ni? Siapa ada ayat Quran? Cuba baca buka surah tu. Cuba buka surah tu, dia ada sambungan. Allah Ta'ala bagi satu contoh orang yang betul-betul, kalau nak inabah, kena buat benda ni. Kalau tanya ustaz, macam nak kembali pada Allah? Soalan kan? Macam nak kembali pada Allah? Apa maksud kembali pada Allah? Iaitu kembali ketaatan pada dia. Macam mana nak taat pada dia? Tengok ayat dalam ayat seterusnya pada surah Az-Zumar. Buka ayat 55. Jumpa dah. Ha, yang buka Quran, jumpa tak? Saya nak cuba tengok. Ha, tengok. Cuba ada Quran dalam apps Quran, buka. Ha, ya, itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Apa nak pakcik nak jumpa pakcik? Apa ayat dia? Baghtatan cantik. Ayat ni kata, nampak tak? Ayat ni kata, kembalilah kepada Allah dan tunduklah padanya, berserah diri kepadanya. Kalau orang tanya, ustaz, macam mana nak berserah diri pada dia? Ayat seterusnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Wattabi'u, maksudnya apa? Dia ikutlah. Ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sebaik-baik yang Allah Ta'ala telah turunkan pada Tuhan kamu, telah turunkan kepada kamu. Maksudnya apa? Kau nak serah diri kepada Allah, kena ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nampak tak? Wattabi'u. Lepas dia kata kembalilah, dia kata wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah sebaik-baik perkara yang Allah Ta'ala telah turunkan ke atas kamu. Dan apa Allah Ta'ala turunkan? Al-Quran dengan Sunnah. Hadis. Kata Nabi SAW, ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang seumpama dengannya, iaitu hadis Nabi SAW. اتبعوا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب. So, datang kepada kamu azab baghtatan, tiba-tiba. Wa antum la tashurun, dengan kamu tak sedarinya. Apa maksud azab ni? Macam-macam bentuk azab. Selain daripada azab akhirat, yang kedua azab dengan Allah Taala menyesatkan dia. Seperti kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, apakah dia hukuman Allah Ta'ala yang paling besar ke atas seorang hamba, melainkan Allah Ta'ala sesatkan dia lepas dia sesat dalam satu kesesatan. Maksudnya Allah Ta'ala tambah dia sesat, tambah sesat lagi, tambah sesat lagi. Itu adalah azab Allah Ta'ala yang paling besar ke atas seorang hamba. Naam, dah faham dah al-inabah. Dan bila kita dah takrirkan, bila kita dah tetapkan bahawa inabah itu ibadah, maka berinabah kepada selain Allah hukumnya syirik. Inabah kepada selain Allah hukumnya syirik. Sebab tu kalau kita pergi, ada dosa, kita pergi kubur Nabi SAW dengan tujuan nak inabah dekat kubur Nabi SAW, maka hukumnya syirik. Tapi malangnya zaman sekarang ni ada orang yang ajak, kalau nak taubat mari kita pergi ke kubur wali fulan atau pergi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia salah guna ayat Quran. Ada satu ayat dalam Quran Allah Taala kata, kalau mereka kamu semua berdosa dan kamu jumpa Rasulullah dan Rasulullah boleh ampunkan kamu, maka Allah, kamu akan dapati Allah Ta'ala itu maha pengampun. Sekejap, saya ambil ayat Quran. Apa ayat Quran dia? Ini ayat ni, ni live eh? Ni live eh? Buka surah An-Nisa ayat 64. Ayat ni Al-Quburiyun dia salah guna. Ayat 64 surah An-Nisa. Tengok ayat ni tuan-tuan dalam rumah. Sebab ada satu seorang ustaz selebriti, dia gunakan ayat ni bahawa dia kata, kalaulah kita ni berdosa, kita pergi ke kubur Rasulullah, kau minta ampun di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta ampun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya dosa kamu akan diampunkan. Allahu musta'an. Tengok ayat ni, dah jumpa dah? Dah jumpa dah? Okey. Tu ayat Allah Taala kata apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami utuskan seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Faham tak tu ayat tu? Faham lah, senang faham. Walau annahum idzalamu anfusahum. Kalaulah apabila seorang itu, mereka itu menzalimi diri mereka. Menzalimi diri mereka maksudnya buat dosa lah. Ja'uka, mereka datang kepada kamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, lalu rasul minta ampun bagi mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya kamu akan dapati Allah Ta'ala itu maha menerima taubat lagi maha pengampun. Nampak dia kata, kalau mereka itu datang kepada kamu, ja'uka fastaghfir lahum rasul, maksudnya kita, kalau kita nak dosa kita diampunkan, kita kena pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka hadza buhtanun azim, maksudnya Allah, ini adalah satu dawaan yang dusta. Ayat ini berkenaan dengan orang yang buat salah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat salah dengan Nabi, dia buat salah dengan Nabi, lalu pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, kami dah buat dosa ya Rasulullah. Mintalah agar Allah Taala mengampunkan aku. Yang ini maksud ayat ni, bukan maksud dah mati kita pergi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu tak boleh dah minta ampun untuk kita ketika di dalam kubur. Encik Noah, silakan. Assalamualaikum. Fadhil. Cik Noah sebelah saya. Di sini, sini boleh. Di sini. Di sana lah. Yang sakit pinggang. Ha, tak apa-apa. Silah. Allah. Okay. Okay. Saya dah kata. Nampak tak? Kita kata, ayat ni dia pun salah faham. Salah guna. Kalau kita buka tafsir, Ibn Kathir lah. Dia kata, saya baca sikit dalam tafsir Ibn Kathir. وَإِذَا وَقَعَ مِنْهُمُ الْخَطَأُ وَالْعِسَانُ أَنْ يَأْتُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ عِنْدَهُ وَيَسْأَلُوهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ. Iaitu kalau mereka itu jumpa Nabi SAW ketika mereka hidup dan mengaku akan dosa-dosa mereka, lalu mereka minta supaya Rasulullah ampunkan dosa mereka juga, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini juga ada satu riwayat daripada seorang orang yang minta ampun, kata, "Ya Rasulullah." Okey, kemudian ini jadi iskal. Jadi iskal, jadi problem ni ialah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia bawa satu kisah daripada lelaki yang bernama Al-Utbi atau Al-Utba, Al-Utbi. Okey, dengar kisah ni, hikayat. Ini hikayat. Maka ini bukan hadis. Ada kata seorang lelaki datang ke kubur Nabi SAW, kata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia baca ayat tadi dekat kubur Nabi SAW. Jadi dia kata, "Ya Rasulullah, semuanya aku datang ke kubur engkau dalam keadaan meminta ampun untuk dosaku. Kami minta syafaat padamu wahai Tuhanku." Lalu dia kata, "Ya khaira man dafanta bil biqa' a'zamahu fataba min tayyibin alqa' wa akam wan nafsi alfida' liqabri anta sakinihi fil afaf." Dia kata, "Wahai Tuhan, ku minta ampun apa semua." Lalu dia kata, dia telah diampunkan. Malam tu dia mimpi, dia kata Rasulullah telah mengampunkan. Dia kata, "Wahai Utbi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa kamu." Kisah ni yang dibawa oleh Kuburiyun. Nampak? Ada seorang lelaki Arab Badui datang pergi kubur Nabi SAW minta ampun. Apa jawapan kita? Jawapannya adalah kisah ini tidak ada sanad langsung. Kisah ini tidak ada sanad langsung. Dan Imam Ibn Kathir sini kata, dihikayatkan, dihikayatkan. Maksudnya dihikayat, dia bukan satu kisah yang sahih. Dihikayatkan. Dia kata apa di sini? Hakahu Abu Mansur, Syekh Abu Mansur As-Sabbagh fi kitabih Syamil. Kisah yang masyhur. Tapi kisah ini tidak sahih. Jadi barang siapa yang pergi kubur Rasulullah SAW untuk minta ampun bagi dosa dia, maka dia telah buat satu benda yang baru dalam agama, dia bukan petunjuk Nabi SAW. Ayat ini berkenaan dengan ketika Nabi masih hidup. Jadi inabah tak boleh tujukan pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Inabah itu ibadah. Habis itu Ustaz, kalau dia kata dia nak pergi jumpa Ustaz, lalu dia mengadu dengan Ustaz, "Ustaz, saya ni banyak dosa." Itu lain. Itu dia mengadu dosa-dosa dia, bukan nak suruh tok guru tu ampunkan dosa dia. Dia nak minta fatwa, "Ustaz, macam mana saya nak buat Ustaz? Saya dah berzina," contohnya. Macam sahabat Nabi jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, halak, binasalah aku." Ada lain pula kita, "Ya Rasulullah, luruskan aku ya Rasulullah, luruskan tahir ni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Bersihkan macam mana?" "Sungguhnya qad zanait, aku dah berzina." Entah, dia kata, "Engkau tengah cium-cium je kot." "Tak, aku dah berzina." Engkau peluk-peluk je kot." "Tak, aku dah berzina." "Mungkin engkau sentuh-sentuh je kot." "Tak, aku dah berzina ya Rasulullah." Baru Rasulullah jatuhkan hukuman sebab kat atas dia. Allahu Akbar. Jadi patut kita tengok agama Kristian, mereka inabah pada siapa? Pada padi-padi dia. Dia dalam bilik tu, okay, dia panggil bilik pengaduan tu, bilik kecil tu kan, dia pun cakap, "Wahai padri, sekian-sekian-sekian, kami dah berdosa dengan sekian-sekian." Itu padri pun, "Ampunkanlah." Yang ni bentuk inabah yang syirik. Jadi barang siapa yang inabah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melakukan syirik pada Allah. Seterusnya, al-isti'anah. Al-isti'anah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan ini dimaksudkan ialah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala urusan duniawi ataupun ukhrawi, yang kecil maupun yang besar. Maka ini ialah minta tolong yang ibadah. Saya ulang balik, minta tolong ibadah tu apa dia? Memohon pertolongan pada Allah Ta'ala dalam mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, atau menolak keburukan di dunia ataupun menolak keburukan di akhirat, sama ada yang kecil maupun yang besar. Saya ulang kali yang ketiga, iaitu al-isti'anah itu memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, juga menolak mudarat dunia dan akhirat sama ada kecil maupun yang besar. Maka itu dinamakan al-isti'anah. Isti'anah yang begini, yang isti'anah yang ibadah. Isti'anah begini ialah isti'anah yang ibadah. Maksudnya, kalau kita minta tolong macam ni, maka dia adalah ibadah, dapat pahala. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Dapat pahala. Isti'anah. Lalu kalaulah isti'anah yang sebegini ditujukan kepada selain Allah, itu yang jadi syirik. Contohnya, wahai wali fulan, bantulah aku, sembuhkanlah aku. Maka dia isti'anah pada perkara yang kebaikan dunia dan akhirat. Maka dia telah melakukan satu bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam buku kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini dhamir munfasil. Dhamir munfasil, dhamir terpisah, kata ganti nama. Iyyaka hanya kepada engkau. Na'budu, kami sembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Nampak tak ayat ni? Allah Ta'ala sebut nasta'in lepas na'budu, menunjukkan bahawa nasta'in itu adalah ibadah. Allah Ta'ala kaitkan nasta'in dengan na'budu. Maka nasta'in, minta tolong itu adalah ibadah. Dan kata para ulama seperti Syekh Sa'di dan tafsirnya, dia kata dalam ibadah itu isti'anah itu yang paling agung sekali. Sebab apa, tengok ayat dulu kata, kepada kamulah kami menyembah dan kepada kamu kami mohon pertolongan. Kalau mohon pertolongan itu ibadah, kenapa perlu ulang sekali lagi ayat mohon pertolongan itu? Faham tak? Macam telah datanglah pelajar-pelajar dan datanglah Pakcik Anwar. Pakcik Anwar bukan pelajar ke? Kenapa nak ulang balik? Telah datanglah pelajar-pelajar dan datang Pakcik Anwar. Pakcik Anwar tu pelajar lah. Kenapa Ustaz khususkan lagi? Maka dikhususkan itu untuk menunjukkan kedudukannya dan specialnya dia dalam masalah ibadah tadi. Dan ini ada naziruhu fil Quran, ada banyak yang seumpama dengannya dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra fama lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'inni rabbihim min kulli amr. Okey, poin saya ialah kan malam Al-Qadar kan, inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran tu pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, kamu tahu tak malam Qadar tu apa? Lailatul qadri khairum min alf shahr, malam Qadar itu lagi baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, turunlah malaikat. Warruh, ruh tu maksudnya apa? Jibril. Jangan ingat ruh mak kita turun. Itu orang Melayu dulu dia pasang punjut malam 7 leko sebab roh turun. Kan roh tu maksudnya ialah Jibril. Okey. Poin saya ialah telah turunlah malaikat-malaikat dan Jibril. Bukankah Jibril tu malaikat? Kenapa nak sebut telah turunlah malaikat dan Jibril? Itu untuk menunjukkan apa dia? Daripada malaikat-malaikat itu semua, Jibril yang paling hebat. Sama juga macam ayat ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamu kami beribadah, kami sembah, kepada kamu kami mohon pertolongan. Maksudnya dalam ibadah itu nasta'in itu yang paling paling utama. Nasta'in yang paling utama. Minta pertolongan kepada Allah itu ciri utama ibadah. Sebab apa? Sebab semua ibadah dalamnya ada minta tolong kepada Allah. Baik tawaf, baik sa'i, baik haji, baik umrah, baik sedekah, baik puasa, baik mentaati mak ayah. Dia buat baik dekat mak ayah dia. Kadang-kadang mungkin mak ayah dia tak suka dia. Dia buat baik dekat mak mentua lah. Kalau mak ayah suka dia, mak mentua dia. Dia buat baik dekat mak mentua. Mak mentua dia kata, tak suka juga dia punya menantu dia. Tapi dia buat baik juga. Kenapa? Sebab dalam hatinya dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, walaupun mak mentua aku benci kat aku, tapi aku buat baik kat dia, maka bagilah ganjaran daripada aku. Jadi dia minta tak Allah Ta'ala ganjaran? Dia minta tolong tak? Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dan ibadah yang tak ada padanya isti'anah, maka dalam tu dia bukan ibadah yang hakiki, tak murni. Lepas tu kata Syekh sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil hadis pula, idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada perintah tak minta tolong kepada Allah? Ada perintah. Maka minta tolong kepada Allah itu ibadah. Maka barang siapa minta tolong kepada makhluk, syirik. Itu kaedah dia senang. Bila benda itu ibadah, dah takrir benda itu ibadah, keluar kaedah seterusnya, ibadah hanya milik Allah. Dah dapat formula yang kedua, maka dapat hasil yang ketiga, iaitu apabila dia hanya milik Allah, maka bila kita tujukan dia kepada selain Allah, maka dia adalah syirik. Nah, ingat tiga formula ni, mudah kita faham masalah tauhid dan syirik. Pertama, takrirkan dulu, ibadah ke tak? Yang kedua, ibadah tu hanya milik Allah. Memalingkan ibadah pada selain Allah, dia adalah syirik. Kiaskan kaedah ni pada semua masalah yang lain. Tawakal, ibadah tak? Ibadah. Macam tahu ni ibadah, kaedah yang kita letakkan tadi. Bila takrir di ibadah, dia hanya milik Allah. Jadi tawakal pada makhluk, ibadah hanya milik Allah, dan tawakal pada selain Allah, maka hukum dia syirik. Doa itu ibadah tak? Doa ibadah. Macam tahu doa ibadah, Allah Ta'ala perintahkan. Maka ibadah hanya milik Allah. Dan baling siapa malingkan ibadah pada selain Allah, maka dia syirik. Ya, itu kaedah yang mudah. Ingat kaedah ni betul-betul, tuan-tuan. Di luar sana ramai orang tak faham kaedah ni. Sama dia kata minum arak pun syirik dia tu. Syirik dan ni, saya pernah dengar daripada mulut telinga saya sendiri ni. Syirik lah kita ni, si fulan-fulan, menteri fulan-fulan ni. Dia sebab tu pemimpin, seorang pemimpin lah. Dia tak suka pemimpin tu. Dah syirik dari ni, dah syirik dari ni ustaz. Kenapa syirik? Saya tengok ustaz lah, rumah dia ada bar ustaz. Bar tau bar tak? Bar. Bar minum arak. Saya kata tak syirik, itu dosa besar. Nampak? Dia tak hukum syirik pada benda yang tak syirik. Sebab tak faham kaedah masalah ni. Taib. Nah. Habis tu ustaz, adakah tak boleh minta tolong kepada makhluk langsung? Habis tu minta tolong ambil dekat cincin kita api ni, minta tolong ambil cincin kita api ni, oi syirik hang. Minta tolong kepada makhluk, kak minta tolong kak karipap 50 biji kuliah hari ni, awak ni jangan minta tolong kepada makhluk, syirik. Minta tolong kepada Allah. Maka apa dia punya kaedah ni? Boleh tak minta tolong pada makhluk? Pertama, kaedah boleh minta tolong pada makhluk Dengan syarat. Apa syarat dia? Pertama, makhluk itu hidup. Itu nombor satu syarat yang paling penting sekali. Makhluk itu hidup. Kerana yang mati tak boleh nak bantu. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. yang kamu suruh selain Allah tu tak memiliki walaupun selaput biji kurma. Wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu seru mereka, mereka tak dengar doa kamu, permintaan kamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau dia dengar sekalipun, dia bukan boleh mustajabkan kamu punya permintaan. Nampak tak? Orang mati boleh mustajabkan permintaan kita tak? Siapa yang kata orang mati boleh mustajabkan permintaan, dia telah menyalahi nas Al-Quran. Ayat tadi. Walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Wa in tad'uhum. Kalau kamu minta tolong pada mereka, seru mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tak boleh dengar doa kamu. Walau sami'u, kalau boleh dengar sekalipun. Waktu itu kan benda ni khilaf, boleh dengar tak boleh dengar orang mati ni kan. Oh, khilaf ustaz pun. Okey. Baik, kita terima khilaf bahawa ada orang yang kata orang dalam kubur boleh dengar. Tapi apa kata Allah Taala? Walau sami'u, kalau mereka dengar, mastajabu lakum. Mereka tak diistijabkan permintaan kamu. Itu kaedah yang paling penting sekali. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini poin yang paling besar sekali. Dan hari kiamat, orang yang kamu minta tolong tu tadi, mereka akan mengingkari perbuatan syirik kamu. Dengar ni, Allah Ta'ala kata apa? Mereka akan mengingkari perbuatan syirik kamu. Maksudnya perbuatan dia minta tolong pada orang mati tu syirik. Surah Fatir. Ma yamliquna min qitmir. Surah Fatir ayat 13. Surah Fatir ayat 13. Power ayat ni. Okey. Ayat 13 dan 14. Allah Ta'ala kata wayak malkiyah yakfur. Maksudnya Allah Ta'ala declare perbuatan kamu tu syirik. Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Maryam, ittakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Buka ayat ni. Buka ayat ni. Ayat ni mempower juga. Maryam ayat 81. Surah Maryam ayat 81. Tengok ayat ni. Buka ayat ni. Surah Maryam ayat 81. Surah Maryam surah nombor apa? Surah Maryam surah nombor 19. Muka surat 311. Ha, complete dah ni. Bagi dah tu. Sini tak dapat Quran ni, ya, terjemahan. Atau bukan yang sini punya tak ada. Ada banyak, ada banyak. Ada banyak. Oh, jadi yang banyak-banyak tak ada. Nanti kita bawa dekat KL. Boleh letak kat sini. Senang orang nak rujuk apa semua dalam kuliah. Ya. Sebab kita tak hafal Quran tu tak. Jadi kita senang buka. Kata orang tak nampak tak? Jumpalah. Jumpalah pak cik. Ayat ni kata apa? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً. Maksud dia apa? Dan ada terjemahan tak tuan-tuan? Ha, apa terjemahan dia? Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung. Menjadi apa? Penyolong. Pelindung. Apa? Mesti minta tolong pada makhluk dia kuna lahu izzah. Izzah ni maksudnya pelindung, pembantu, penguat semua. Sebab perkataan azza ya izzu izz. Maksudnya boleh maksud pelindung, boleh maksud penguat. Okey. Dia kuna lahu izzah. Kalla. Sekali-kali tidak. Kenapa? Kau minta orang mati itu sebagai pembantu kamu, sekali-kali tidak boleh bantu. Sayakfuruna bi'ibadatihim. Ha, nampak? Mereka akan mengingkari perbuatan ibadah mereka. Maksudnya Allah Ta'ala kata bila mereka minta tolong kepada berhala ke, orang mati ke, itu adalah perbuatan ibadah. Nampak tak? Kalla sayakfurun. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim. Bi'ibadatihim. Maksudnya perbuatan mereka minta tolong lindung daripada selain Allah Ta'ala itu ialah perbuatan ibadah. Allahu Akbar, begitu jelas dari dalam Quran. Kenapa ahli syirik ini, musyrikin zaman moden ni tak faham masalah kuburiyun dan seumpamanya. Kalla sayfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim dhibda, bahkan akhirat mereka akan lawan pula. Jelas tak ayat ni? Jelas. Ada satu lagi ayat dalam surah Saba, lagi jelas. Yang menunjukkan bahawa mereka tak sedar pun wahum an du'aihim khawwab wa idza husyira an-nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Surah Ahqaf, buka surah Ahqaf ayat 6. Buka surah Ahqaf ayat 5, ayat 5. Start pada ayat 5. Surah Ahqaf ayat 5. Surah Ahqaf, surah nombor 46 ayat 5. Surah nombor 46. Muka surat 507. Muka surat 507. Jumpa dah ayat yang begitu jelas. Kalau tak ada dalil Quran yang paling jelas daripada dalil tauhid tentang Allah, lagi jelas daripada makan riba, lagi jelas daripada makan babi, lagi jelas daripada berzina, lagi jelas daripada okey yang haram yang lain, okey, lagi jelas daripada masalah sajad, jelas daripada masalah yang lain, ha, lepat, lagi jelas tak ada. Paling jelas sekali kata Allah Ta'ala, nampak ni. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapakah yang paling sesat? Allah Ta'ala declare paling sesat pula. Daripada orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala, minta tolong pula selain Allah Ta'ala. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ. Nampak tak? Man, man, Allah Ta'ala pakai man. Bila man, orang satu bahasa Arab, man maksudnya apa? Siapa. Man maksudnya apa? Siapa. Bila dalam bahasa Arab, man itu digunakan untuk manusia. Manusia. Bukannya patung, bukannya pokok. Maksudnya itu menunjukkan bahawa yang mereka minta tolong ini kepada manusia. Wali-wali, nabi-nabi, Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Man, man la yastajibulah, pada siapa yang tak boleh mustajabkan permintaan mereka. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat pun mereka tak boleh mustajabkan. Bukan sekadar tak boleh mustajabkan, wahum an du'aihim ghafilun. Apa maksudnya? Dan mereka itu ghafil, tak sedar pun kamu berdoa ni. Mereka tak perasan pun kau minta kat orang. Sebab itulah bila akhirat nanti di padang mahsyar, dekat telaga, bila tarik orang-orang yang munafik, dia kata, kenapa kena tarik tu? Wahai Muhammad, kau tak tahu apa yang mereka buat dulu. Kalau Nabi tahu, Nabi dengar, mereka ni duduk agak aku tau, jauh-jauh mereka buat syirik. Tak, mereka tak sedar pun. Yang lagi kuat lagi dalil bahawa mereka tak sedar, akhir surah Al-Ma'idah, nanti kita buka. Sambung lagi ayat ni, ayat 6 pula. Allah Ta'ala kata, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa. Nampak bila dibangkitkan akhirat, dan dibangkit akhirat semua, husyiran nas dikumpulkan, kanu lahum a'daa. Yang mereka sembah dulu, yang mereka minta hajat dulu, mereka akan jadi musuh. Kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim. Sekali lagi, Allah Ta'ala menggelarkan perbuatan mereka minta tolong kepada orang mati itu sebagai ibadah. Kafirin. Allahu Akbar. Jadi minta tolong kepada selain Allah ni ibadah tak? Ibadah. Jelas sangatlah. Dah tak ada dalil. Kita ada 100 lagi dalil nak bawa pada hari ini, kalau kita nak tengok semua. Okay. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, jelas tak masalah ni? minta tolong kepada orang mati, itu adalah syirik. Kafir billahil azim, kafir billah, wallahi kafir billah, demi Allah kafir, terkeluar daripada Islam kalau minta hajat pada orang mati. Syarat yang kedua, dia apa dia? Dia mampu dulu. Benda yang kita nak, kalau dia dah hidup dah, kita nak minta benda yang dia mampu. Kita bila minta tolong kat dia, benda yang dia mampu. Mampu ni ikut kaedah apa? Ikut kaedah hukum alam. Kaedah hukum alam, hukum kauni, hukum Allah Ta'ala secara kauni. Kan hukum Allah Ta'ala ada dua. Satu, hukum Allah Ta'ala secara syar'i, hukum Allah Ta'ala secara syarak dalam Quran hadis tu. Hukum Allah Ta'ala kedua dipanggil hukum Ta'ala secara kauni. Hukum Allah Ta'ala kauni ni hukum alam ni, sains dan seumpama dengan ni. Maksudnya kalau saya sepak orang tu, orang sakit pedih. Maksudnya pedih ni hukum Ta'ala secara kauni. Bila kita sepak dia kuat-kuat, maka dia punya apa ni, neuron-neuron ni akan menyerap, akan dapat kesan, oh ni sakit. Dia hantar kat otak kita, otak kita tafsirkan sakit. Bukan sebab tangan saya mencipta kesakitan. Ha? Sebab memang Allah Ta'ala jadikan hukum alamnya tu. Bila haus, minum air, lalu hilanglah haus. Itu hukum Allah Ta'ala secara kauni. Hukum Allah Ta'ala secara kauni. Makan, makan protein, badan sihat, badan tinggi, badan membesar dengan baik. Makan vitamin, boleh mempertahankan diri daripada penyakit-penyakit dengan izin Allah. Okey, vitamin D dapat dari ni boleh menyebabkan penyakit sekian-sekian. Kita belajar masa sains dulu, masa form 1, form 2, form 3, form 5 tu. Itu hukum Allah Ta'ala secara kauni. Jadi maksud kita kata mampu itu ialah mampu secara kauni. Maksudnya kalau kita kata, pakcik, pakcik Anwar, tolong hantar saya ke airport, itu kemampuan tak? Pakcik mampu tak? Mampu secara kauni. Walaupun pakcik tak mampu, pakcik dah sakit kaki ni, ah, manalah larat ni, atau pakcik dah tak nampak dan bawa kereta, tak tahu dah. Itu tak mampu bukan secara kauni, tak mampu secara dia individu yang tak mampu. Ini maksudkan tak mampu tu secara kauni, secara hukum alamnya. Ha? Faham tak? Kalau kata, boleh tak tolong doakan saya, ustaz, doakan saya ustaz, boleh tak? Sebab ustaz tu boleh tak doakan dia? Boleh. Jadi doa, minta tolong doakan, tak termasuk dalam syirik. Tapi kalau minta tolong, wahai doktor, berilah aku kesembuhan. Hei, mana boleh. Doktor boleh merawat, doktor boleh buat operation, doktor boleh tolong cek, doktor boleh beri prescribe ubat. Tapi doktor tak boleh bagi kesembuhan. Ya Syekh, bagi aku pengampunan pada akhirat kelak ya Syekh. Ini tak boleh. Kerana Syekh tak boleh bagi pengampunan. Dia pun sendiri tak tentu dia diampunkan ataupun tidak. Ini ada dalil dalam Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini surah Sabah. Ayat 22 surah Sabah. Dah jumpa dah surah Sabah ayat 22 kan, bukan 2. Surah 430 ke 420, mata saya pun dah rabun ni. 430 ayat 22, bawah sekali ayat ni. Cuba tak? Kata Allah Ta'ala ayat 22 surah Sabah, surah 430, Allah Ta'ala kata, قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Katakanlah wahai Muhammad, kau serulah kepada orang yang kau sangka itu Tuhan selain Allah Ta'ala? La yamlikuna mithqala dharratin fis samawat. Mereka itu tak memiliki apa pun di langit dan di bumi. Wa ma lahum feehima min syirkin. Dan mereka juga tak ada saham, tak ada partner dengan Allah Ta'ala dalam memiliki alam ini. Wa ma lahu minhum min zahir. Mereka juga bukan pembantu Allah Ta'ala dalam mentadbir alam ini. Nampak tak? Memiliki. Mereka tak miliki. Satu zarah pun mereka tak milik. Bila Ustaz ni rumah ni milik tuan rumah ni. Dia ni memiliki tapi dia tak menguasai. Bukan pemilik mutlak. Kalau rumah ni kena anak-anak, rumah ni kena angin, rumah ni runtuh. Dia bukan pemilik mutlak. Dia tak ada tasarruf at-tam, bahasa Arab panggil. Pemilik mutlak ni maksudnya tasarruf at-tam. Dia kuasai penuh dalam urusan dia. Dia kata, saya urusan penuh Ustaz. Saya pegang dia, saya yang boleh tentukan nak tambah ke apa ke tak dalam rumah ni. Ya. Tapi bila anak-anak makan kau punya dinding apa rosak ni, kau yang boleh kontrol? Tak boleh. Bila rumah ni nanti dah terhakis, kenapa selama-lama? Eh, cat ni dah luntur-luntur apa semua ni. Ni kau kuasai, kau tak kuasai. Maksudnya kau bukan pemilik mutlak. Itu beza pemilik mutlak dengan pemilik tak mutlak. Ha? Apa dia? Sini. Ha, dia rubiah lebih mutlak. Jadi, ma yamliku la ma misqala dharrah. Mereka tak miliki dharrah. Yang kedua, wa ma lahum fihi min syirkin. Mereka juga tak ada partner. Wa ma lahum minhum min zahir. Mereka juga bukan pembantu dalam alam ini. Jadi, kalau kita minta tolong padanya benda yang dia tak mampu, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana menganggap bahawa dia itu ada partnership dalam alam. Ha, wahai wali fulan, wahai wali fulan, tolonglah tolak hujan ni ke negeri sana. Hai, mana boleh? Dia boleh doa tolak hujan. Kalau kata wahai wali, tolong doakan tolak hujan, ha, itu tak apa, itu boleh lagi. Dia kata wahai wali, tolong tolak hujan, tak boleh. Alhamdulillah. Dan kalau hujan tu dah beredar pun, nampak, oh hebat wali ni, berjaya tolak hujan, syirik juga. Alhamdulillah, dengan berkat doa wali ni, hujan ni pun dah. Itu tak apa. Naam. Faham tak? Yang kedua, mampu. Yang ketiga, bawa kata syekh tadi, hadir. Masa kita tak tolong kat dia, dia hadir untuk bantu. Sama ada orang lain ataupun orang lain yang bagi pihaknya hadir. Kalaulah dia tak hadir, tiba-tiba dapat bantuan. Contohnya, kita ada rosak tepi highway, kita suruh, wahai ni, bantulah saya dekat KL. Tiba-tiba kita tu tertolak. Oh, nampak ni bantuan ni. Ha, itu syirik juga. Sebab dia tak hadir. Dan yang keempat, ini syarat tambahan sebagai ulama sebut, tidak ada ta'alluq qalb. Tidak ada pergantungan hati yang penuh pada makhluk tersebut. Maksudnya, kalau tak ada si fulan ni, tak adalah bantuan ni tolong. Ha, itu tak boleh juga. Dah betul lah, dah acik tu lah, cik timah tolong bawa nasi lemak. Masjid timah buat nasi lemak. Kalau tak ada masjid timah ni, matilah kita tak makan nasi lemak. Tak ada lah kalau tak ada ni. Dia je lah kita bergantung harap kita. Eh, tak ada. Ha, cakap macam tu tak boleh. Kalau tidak kena doktor fulan, habislah kita ni. Matilah. Dia berjaya operate. Kalau tak ada ni, ha, penjaga ni masuklah rumah kita pencuri, habislah. Jadi kata Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu sedangkan kamu mengetahuinya. Kata Ibn Abbas, maksud kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu adalah seperti ucapan kamu, apa dia, laula al-kalb, laula al-kalb ma dakhala al-lusus, ma ja'a al-lusus. Kalau bukanlah kerana anjing ini, nescaya perompak dah masuk dalam rumah itu. Maksudnya Ibn Abbas tafsirkan ayat, janganlah kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu ada sekutu. Dengan apa? Dengan ucapan seseorang, kalau tidaklah kerana anjing ini, pencuri masuk rumah kita. Itu juga termasuk menjadikan Allah Ta'ala ada sekutu. Allahu Akbar. Jadi dia cakap, jangan Ustaz, cakap alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala anjing ni dapat halang perompak saja. Cakap macam tu. Ba'dallahi Ta'ala, ba'dallahi Ta'ala. Budayakan tu. Setelah Allah Ta'ala dapat bantu kita. Naam. Ni dia kata 10.45 kena stop. Jadi sesi pertama terpaksa kita stop dululah. Sebab bukan arahan saya, arahan tuan rumah. Ha, jadi kalau Ustaz kata Ustaz ni baru sampai dan nak lihat pula. Ha, ini arahan tuan rumah dia kata. Jadi saya, jadi itulah syarat dia, minta tolong kepada makhluk. Wallahu ta'ala alam bisawab.